Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Inna allaha kana alaikum raqiba. Ya ayuhal ladhina amanu taqullah waqulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bidah wa kulla bidatin dalalah wa kulla dalalatin finnari. Ibadallah, ayyuhal muslimun rahimakumullahu taala, pada kesempatan yang berbahagia ini, dengan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala, dengan fadilah dari Allah subhanahu wa ta'ala, Allah Rabbul Alamin memberikan kemudahan untuk kita semuanya menghadiri salatul jum'ah, melaksanakan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang penuh barakah ini. Kaum muslim ibadallah, di antara sebuah amanah bagi kita semuanya adalah menjalankan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dinu an-nasihah. Di antara amanah Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan untuk kita semuanya, sebagaimana Nabi menyatakan dalam riwayat yang sahih, beliau mengatakan ad-dinu an-nasihah, bahwa agama Islam ini adalah agama yang berupa nasihat, berupa bimbingan, dan juga berupa arahan, mengajak umatnya kepada perkara yang ma'ruf. Demikian pula mencegah umatnya dari berbagai perkara-perkara yang mungkar dan juga ma'asi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah, dalam kesempatan khutbah Jumat yang mulia ini, saya menyampaikan nasihat-nasihat para ulama kita dalam sebuah masalah yang terkini yang menjadi pro dan kontra tengah-tengah umat kaum muslimin. Bagaimana mensikapi, bagaimana sikap para ulama kita dalam mensikapi kelompok kaum Syiar Rafidhah yang lagi hangat di tengah-tengah telinga kita semuanya. Maka hendaklah ibadallah kaum muslimin rahimani wa rahimkumullahu ta'ala, dalam masalah yang besar ini, hendaknya kita semuanya wajib untuk menyerahkan dan mengembalikan urusan ini kepada para ulama kita, kepada ulama kibar, kepada para ulama terkemuka yang dipercaya oleh umat sebagai pembawa amanah dari Allah subhanahu wa ta'ala, sebagai pewaris Nabi alaihi salatu wassalam. Ibadallah barakallahu fikum, al-imam al-hafid Ibnu Katsirin fi tafsirihi, di antara ulama sunnah yang tidak asing lagi di tengah-tengah kita, yaitu Al-Hafidh Ibnu Katsir, seorang mufassir, tokoh kaum muslimin yang terkemuka. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yu'dhuna al-mu'minina wal-mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina." Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti orang-orang mukminin, yang menyakiti al-mu'minat tanpa kesalahan mereka, tanpa kesalahan mereka yang mereka berbuat, nam maka barang siapa yang menyakiti, mengganggu, mendzalimi hamba-hamba Allah al-mu'minin, mengganggu, menghinakan, melecehkan hamba-hamba Allah al-mu'minin wal-mu'minat, faqad ihtamalu buhtanan, sungguh dia telah memikul sebuah kebohongan. Kalau dia mengaku seorang muslim, kalau dia mengaku seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang mukmin, yang jujur keimanannya, yang jujur keislamannya, maka hendaknya dia akan menghormati, maka wajib baginya dia menghormati, memuliakan sesama kaum muslimin, sesama al-mu'minin, al-mu'minat. Maka barang siapa yang lesan-lesan mereka, yang mulut-mulut mereka mencaci maki hamba-hamba Allah al-mu'minin, yang mengganggu hamba-hamba Allah al-mu'minat, sungguh dia telah dusta dan bohong keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia terjatuh dalam dosa yang sangat jelas, dosa yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah, perhatikanlah. Al-Imam wal-Mufassir Ibnu Katsirin, salah seorang tokoh ulama besar di kalangan para mufassirin al-Sunnah, bahwa orang-orang yang berani dan lancang lesan-lesan mereka, berani mengganggu kaum mukminin wal mukminat, yang pertama orang-orang kufar, adalah orang-orang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka itulah, lesan-lesan mereka itulah yang berani dan lancang melecehkan, menghinakan al-mu'minin wal-mu'minat. Dan yang kedua, kata beliau rahimallahu taala, sekali lagi, ibadah Allah, nam yang berkata, yang berfatwa, yang menafsirkan ayat ini adalah al-imamu al-mufassir, ulama al-kibar, Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Dan yang kedua adalah, yakni kaum rafidah, kaum syiar rafidah, mereka itulah orang-orang yang berani dan lancang mencaci maki para sahabat Rasul ridwanullah alaihi wardahum. Kaum muslimin ibadallah rahimani wa rahimakumullah taala jami'an, sesungguhnya beliau bukanlah seorang pertama kali yang mengucapkan masalah ini. Sesungguhnya beliau belajar dari para ulama-ulama sebelumnya dalam rangka membabil amanah, dalam rangka menyampaikan amanah, dalam rangka menyampaikan nasihat kepada umat Islam ini. Di antara ulama sebelumnya, Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, salah seorang ulama terkemuka, salah seorang muridnya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, ketika beliau ditanya, man humur rafidah, siapakah orang-orang syiah rafidah itu, wahai al-imam? Sekali lagi, siapa yang berkata ini? Siapa yang berfatwa ini? Ulama al-kibar, para ulama terkemuka yang dipercaya oleh umat. Tidaklah mereka berfatwa, tidaklah mereka berbicara melainkan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. إنما يخشى الله من عباد العلماء. Sesungguhnya hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah para ulama. Sesungguhnya ucapan mereka, fatwa-fatwa mereka adalah ucapan yang penuh dengan keadilan. Qala alaihi salatu wassalam, yahmilu hadzal iman al-ilm min kulli khalafin uduluhu yanfuna an tahrif al-ghalin wa intihal al-mubtirin wa ta'wil al-jahilin. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah selalu mengibarkan bendera al-haq ini, selalu menjaga Islam, selalu menjaga agama yang mulia ini dengan dimunculkan setiap generasi demi generasi para ulama al-udul, para ulama yang terpercaya oleh umat, pembawa risalah Allah Subhanahu wa taala, pewaris para nabi. Akhwana fi din, azani Allah wa iyyakum jami'an, yang tugas mereka, yang misi mereka adalah dalam rangka menjelaskan dan membeberkan penyimpangan orang-orang sesat, penyelewengan orang-orang sesat. Di antaranya tugas mereka demikian, tahrif al-ghalim. Maka sebagai bentuk amanah para ulama kita, sebagai bentuk keadilan mereka dalam rangka al-amr bil ma'ruf wa nahi munkar, dalam rangka takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka takut karena Allah, dikarenakan menyembunyikan ilmu, maka mereka menyampaikan al-haq ini. Al-haqqu yuqal. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, ketika ditanya siapa kaum Rafidah, siapa kaum Syiar Rafidah, qala alladzina ashtumun Abu Bakar wa Umar, adalah orang-orang yang berani dan lancang mencaci dan menghinakan sahabatul kiram Abu Bakar wa Utsman wa Umar radhiyallahu anhuma. Sebuah kaum yang mereka berani dan lancang mencaci maki, menghinakan, melecehkan sahabat yang mulia Abu Bakar dan sahabat mulia Umar radhiyallahu anhuma. Ikhwana fi din, azani Allah wa iyyakum jami'an. Di dalam kitab Thaharah, salah satu karya tulis seorang pembesar Syiah di abad ini, Khomeini, dalam kitab Thaharah, ketika dia menjelaskan tentang najisnya babi al-khinzir, silakan Anda merujuk. Ketika menjelaskan najisnya babi, beliau mengatakan minha, di antaranya adalah para sahabat dan juga Aisyah radhiyallahu anha adalah lebih najis daripada babi. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Bahwa ulama salaf, al-imam Ibnu Katsir wal-imam Ahmad bin Hanbal, adalah orang-orang para ulama-ulama besar. Di dalam mereka berfatwa, tidak menyampaikan ilmu melainkan karena amanah, karena keadilan, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah salah satu di antara akidah kaum Syiar Rafidah yang sangat-sangat jauh dengan akidah Ahlussunnah kaum muslimin. Demikian pula gurunya Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Imam Asy-Syafi'i Muhammad bin Idris rahimallahu taala. Di abad ini tidak ada seorang pun, dan tidak akan sekali lagi kalau dikumpulkan sejagat manusia ini, dikumpulkan keimanan mereka, ilmu mereka, ketakwaan mereka, takutnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan bisa menandingi ilmunya Al-Syafi'i. Tidak akan bisa menandingi ilmunya Imam Ahmad bin Hanbal. Tidak akan bisa menandingi ilmunya Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir. Dan takutnya hamba-hamba Allah di masa ini tidak bisa menandingi takutnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan keadilan mereka. Sehingga sekali lagi kaum muslimin, perhatikan nasihat mereka. Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Idza akhadhu al-'ilma anna kabirin najaw, wa idza akhadhu al-'ilma anna shagirihim wa shirarihim halakau, halaku." Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat, enam sahabat Abdullah bin Mas'ud mengatakan, barang siapa yang mengambil ilmu dari para ulama-ulama terkemuka, para ulama-ulama al-sunnah yang dipercaya oleh umat ini, maka mereka akan selamat. Istiqamah di atas al-haq, istiqamah wa sabat di atas Islam wa sunnah. Barang siapa yang mengambil ilmu, menggali ilmu, menimba ilmu dari orang-orang sembarangan, dari orang-orang liberalisme, walaupun mereka profesor, walaupun mereka doktor, walaupun mereka kiai dan ustadz, tetapi kalau mereka liberalisme, yang mereka mengatakan bahwa orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani adalah tidak kafir, barang siapa mengatakan Yahudi Nasrani adalah orang kafir, perlu mondok lagi kata mereka. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sehingga lumrah, sehingga mereka wajar tokoh-tokoh sekarang ini dari kalangan liberalisme bahwa mereka mengatakan Syiah adalah Sunni, tidak ada bedanya. Maka bandingkanlah dengan perkataan ulama salaf. Nam, ikutilah para ulama salaf. Ikutilah imam sunnah yang dipercaya oleh umat Islam, yang tingkat keimanan mereka, yang tingkat ketakwaan mereka, takutnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa dibandingkan dengan umat sekarang ini. Baik ilmu, baik ibadah, baik amalan, baik jihad mereka sudah dipercaya oleh umat ibadallah. Demikian pula Al-Imam Malik Ibn Anas, gurunya Ali Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Demikian bahwa ilmu itu turun menurun dari generasi ke generasi. Mereka menasihatkan al-haqqu yuqal, bahwa al-haq itulah harus disampaikan kepada umat. Dalam mereka membabil amr bil ma'ruf, tadzalika wan nahi 'anil munkar. Ali Imam Malik Ibn Anas menjelaskan fima ma'nahu ha'ula qawmun qadahu aradu an qad an yadahu an nabiyya sallallahu alaihi sallam. Mereka itu kaum syar rafidah, hendak ingin menghinakan rasul, hendak ingin menjatuhkan kredibilitas nabiyina alaihi salatu wassalam. Wala yumkin dhalik, tapi mereka tidak mampu, mereka tidak mampu ingin menjatuhkan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Mereka kaum syiar rafidah. Siapa yang berkata ini? Al-Imam Malik ibn Anas rahimahullah ta'ala. Sesungguhnya orang-orang syiar rafidah, mereka hendak menjatuhkan, menghinakan kemuliaan Nabi Muhammad, namun mereka tidak mampu. Karena mereka tidak mampu, akhirnya qadahu ashabahu, mereka mengambil dengan jalan lain, dengan cara menjatuhkan kewibawaan, kehormatan para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Disebutkan dalam Kasfur Rijal atau Rijal Kishi, salah satu karya tulis mereka, bahwa seluruh para sahabat adalah kufar, kafir seluruhnya. Dikatakan oleh Abu Abdillah Ja'far al-Baqir, bagaimanakah hukum para sahabat? Nah, maka seluruhnya adalah kafir kecuali tiga sahabatul kiram, yaitu Miqdad al-Aswad, Abu Dzar al-Ghifari, dan Salman al-Farisi. Sehingga tidak ada yang tersisa dari para sahabat. Abu Bakar kafir, Umar kafir, bahkan dalam riwayat mereka, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma salli ala Muhammad wa salli ala ali Muhammad wal ansana mai Quraisy. Ya Allah, berikanlah salawat kepada Muhammad dan kerabatnya Muhammad. Namun wal ansana mai Quraisy, ya Allah, laknatlah dua sanam, dua berhala kaum Quraisy, yaitu Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma. Karena dua-duanya merampas khilafah dari Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Oleh karena itulah kesimpulan fatwa dari Al-Imam Al-Mujaddid, Al-Imam Al-Kabir Malik bin Anas, tidaklah beliau berfatwa melainkan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhshallaha min ibadil ulama. Tidaklah mereka berbicara kecuali karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka membabil amanah. Bukan kepentingan politik. Bukan kepentingan sosialis. Bukan kepentingan budaya, bukan. La yakhafuna laumata laim. Mereka tidak takut celaan kepada kecelaan orang-orang yang mencela. Mereka hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Mereka hanya mencari keikhlasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan kepentingan dunia yang mereka harapkan. Demikian para ulama rahimahullah taala jami'an. Oleh karena itu, ketika para sahabat-sahabat dicaci maki oleh mereka, sehingga dikatakan, disimpulkan bahwa para sahabat adalah orang-orang yang jelek, hatta yuqalu annan nabiyyu su'un, hingga disimpulkan bahwa nabi adalah orang yang jelek dikarenakan para sahabatnya, sahabat-sahabat yang jelek. Tidak mungkin seorang nabi yang saleh nam bila mana memiliki para sahabat-sahabat yang su', orang-orang yang jelek. Demikian kesimpulan Al-Imam Malik rahimallahu taala. Oleh karena itu, ikhwana fillah barakallahu fikum, Al-Imam Ibnu Katsir ketika mentafsirkan ayat Allah Subhanahu wa taala, Muhammadur Rasulullah wal ladzina ma'ahu asyiddaa wal kufaru ruhamaa bainahum, Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang bersamanya, yaitu para sahabat Abu Bakar, Umar, Uthman, Wal dan seluruh para sahabat yang lainnya adalah asyiddaa wal kufari. Mereka orang-orang yang sangat tegas sikap mereka kepada orang-orang yang kafir. Ruhamau bainam, dan orang-orang yang sangat berkasih sayang kepada sama kaum muslimin. Hingga firman Allah Subhanahu wa taala, liyaghidha bihimul kuffar. Sosok para sahabat, keimanan para sahabat, ibadah para sahabat, takwanya para sahabat, jihadnya para sahabat, kejujuran mereka, keikhlasan mereka dalam meninggikan kalimat la ilaha illallah membuat murka, membuat jengkel, membuat marah orang-orang kufar. Liyaghidha bihimul kufar. Al-Imam Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini dengan menukilkan ucapan Al-Imam Malik bin Anas, bahwa di antara yang membuat jengkel, di antara yang membuat marah, di antara yang membuat kesal hati mereka adalah orang-orang Syiah Rafidhah, sehingga kitab-kitab mereka nan terpenuhi dengan celaan dan hinaan kepada para sahabatul kiram. Kalau ibu kita dicaci, kita akan menangis dan kita akan marah membela kehormatan ibu kita. Lah bagaimana dengan ummahatul mukminin Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan dengan riwayat yang palsu dan dusta dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, riwayat yang palsu. Abdullah bin Abbas mengatakan riwayat yang palsu dan dusta bahwa Aisyah adalah zaniyah. Aisyah adalah seorang wanita nakal, zaniyah, yang saya takut mengucapkannya di masjid yang mulia ini. Ucapan yang sangat ngeri, yang sangat kotor, sebagaimana ucapan Khubaini dan kitab Taharah dengan tegas mengatakan bahwa Aisyah lebih najis daripada babi. Allahu Akbar. Sekali lagi kaum muslimin, ikhwana fillah barakallahu fikum, al-ibratu wal-ibrah adalah fatwa para ulama kita. Bahwa tolak ukur kita adalah fatwa para ulama yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lau raddu ila ar-rasuli wa ila al-umri amra minhum la'alimahu alladhina stambituna minhum. Kalau seandainya mereka kita ini, kalau seandainya mereka mau mengembalikan fatwa, mengembalikan problematika umat ini kepada Rasul dan juga para ulama yang jujur keislaman mereka, yang jujur keimanan mereka, yang seiring ilmu dan amalan mereka dan takwa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya mereka para ulama al-istimbat akan mengetahui jalan solusi yang terbaik problem yang menimpa umat ini. Hadza ma aqulu kama sami'tum, astaghfirullah li wa lakum wa li sa'il muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ورضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله رحمني ورحمكم الله تعالى، kenapa orang-orang Syiah Rafidhah berupaya dan berusaha untuk menjatuhkan para sahabatul kiram? Karena dalam rangka untuk memutus tali rantai ilmu syar'i ini, bila mana para sahabat-sahabat itu adalah orang-orang yang jelek dan orang-orang yang buruk, bahkan kata mereka orang-orang kafir wal'iyadu billah min dhalik, maka riwayat-riwayat dalam sahih al-imam al-Bukhari, maka riwayat-riwayat dalam sahih al-imam Muslim, maka seluruh riwayat-riwayat kutubus sittah, semuanya tidak berguna, semuanya sia-sia. Sehingga para ulama kibar yang mereka mengumpulkan ilmu, mengumpulkan riwayat, musnad al-imam Syafi'i, musnad al-imam Ahmad bin Hanbal, sia-sia. Kalau kita al-muwatta al-imam Malik, sia-sia dan percuma. Kenapa? Karena semuanya melalui jalurnya para sahabatul kiram. Demikianlah upaya jahat dan upaya kejam dari kaum Rafidhah dalam mereka memutus tali ilmu syar'i. Kata al-imam Abu Zurra al-Razi rahimahullah ta'ala, man intaqasa, barang siapa yang mencela, menjatuhkan, menghidakan ahadan min ashabin nabi fahuwa zindiq, barang siapa yang berani lancang menjatuhkan, menghinakan para sahabat rasul, sungguh dia seorang zindik, seorang munafik. Apa tujuan kata beliau? Tujuan dalam rangka liubtul kitab wa sunnah, dalam rangka untuk membatalkan al-kitab sunnah. Dikarenakan pembawa bendera yang menyampaikan Al-Quran, yang menyampaikan as-sunnah adalah para sahabatul kiram. Kalau mereka-mereka ini adalah orang-orang jelek, orang-orang buruk. Abu Bakar, kepercayaan umat. As-Siddiq dikatakan kafir wal iyad billah min dzalik. Lalu bagaimana dengan orang setelah mereka? Sehingga ikhwani kaum muslimin, jangan sekali-kali kita mengambil keputusan dengan logika kita, dengan perasaan kita. Jangan. Ittabi'u athara man salaf. Ikutilah pendapat-pendapat. Ikutilah nasihat-nasihat para salaf. Qala al-Imam al-Auza'i, alaika bi athari man salaf. Wajib kalian berpegang teguh dengan asar-asar fatwa-fatwa para ulama salaf. Karena mereka itulah yang jujur keimanannya. Mereka lah pewaris para nabi. Maka jangan sekali-kali mengikuti orang-orang yang mutaakhirin dari kaum liberalisme. Orang-orang belajar kepada orang-orang barat, orang-orang sekularisme, sehingga melahirkan pemikiran-pemikiran yang sangat tidak wajar, yang mengatakan tadi orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, nam saudara kita. Sesungguhnya perang antara Palestina dan Israel bukan karena agama, karena perebutan daerah. Mereka mengatakan bahwa Rafidah sama antara Sunni dan Syiah, tidak ada bedanya. Bahwa Syiah adalah madhab yang kelima. Maka ittaqullah, ittaqullah ibadallah, ittaqullah. Ikutilah para ulama al-kibar. Berkata Abdullah bin Nasr radhiyallahu anhu tadi, "Idza akhadul ilma nakabirin." Jika kaum muslimin mengambil ilmu berpatokan kepada fatwa para ulama kibar, Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, Al-Imam Syafi'i, Wal-Imam Malik, Was-Sufyan Ats-Tsauri, najau mereka akan selamat, istiqamah, thabat ala dinil Islam. Tetapi bila mereka mengambil ilmu dari orang-orang yang kecil, orang-orang yang rendahan, dari kalangan alul ahwa, orang-orang diliputi dengan kepentingan duniawiah, kepentingan politik, kepentingan sosial dan budaya, bukan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena keadilan yang mereka serukan, tetapi kepentingan politik dan sebagainya. Maka oleh karena itu ikhwana fillah barakallahu fikum, sekali lagi, kalau kita mengembalikan kepada para ulama terkemuka, fas'alu ahla zikri, bertanyalah kepada para ulama ahli zikri, para ulama yang mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala, innama yakhshallaha min ibadil ulama, maka mereka la'alimahul ladina istanbituna minhum, pasti mereka akan memberikan solusi jawaban yang tepat demi kemaslahatan umat ini. Hada ma'akulu fi khutbah kithaniyah. Semoga dalam khutbah yang kedua ini memberikan kepada kita semua tambahan ilmu, memberikan nafiah kepada kita semuanya, menjadikan hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan hamba-hamba Allah yang peduli dengan Islam, peduli dengan sunnah, memberikan tumbuhan kepada Islam dan sunnah, membela sunnah wal Islam, mujahidin karena Allah Subhanahu wa taala. والله أعلم بالصواب إلى هنا وصلى الله نبينا محمد والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة